Dan yang sangat kita hormati sekaligus kita cintai, full sayang dari Monata to all audience and audiensi yang pada hadir kali ini ya. Sudah selalu saya bilang, bahkan telinga Indonesia, mata dunia sudah bisa melihat dengan realita, dengan nyata, bahwa Monata Mania Indonesia anti kekerasan ya, bahwa Monata Mania Indonesia anti yang namanya tawuran. Monata kalau dengar kata itu TAWURAN risih ya. Tapi selama ini siap, terima kasih lah, ini kan udah jam 4 gini loh, siap, terima kasih. Jadi ayo kita buktikan bahwa kita semuanya adalah keluarga. Anda, kalian semuanya bukan orang lain bagi Monata, keluarga Monata. Nah, buktikan keluarga Monata dengan all artisnya Monata. Terima kasih. Yang aman, jaga ketertiban, jaga keamanan, ge? Jokowi.